Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, sugeng pepanggihan malih wonten acara pengajian khut akidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah saben dinten Setu malam Ahad. Wonten kalau dangan dalu niki kita badhe maos bab ingkang enggal syurutu qabulil amali. Syarat-syarat dipun tampinipun amal ibadah ingkang kita sedaya tindakaken. Dados kita sedaya kedah mangertosi punapa to syaratipun tiyang nindakaken amal ibadah. Supados amal kula panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala mboten dados amalan ingkang muspro, mboten dados amalan ingkang sia-sia. Awit Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Hei Muhammad, apa sira kepengin tak wenehi ngerti perangane menungsa sing tuna, perangane menungso sing bangkrut nalika dheweke nindakake amal soleh. Kok enten menungso nindakake ibadah ananging bangkrut? Ngibadah niku kudune rak bathi. Ngibadah niku kudune rak nampi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging wonten perangane menungso nindakake ibadah mboten diparingi ganjaran. Mboten bathi ananging malah bangkrut. Sinten menika alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya? Nggih menika peranganipun tiang-tiang ingkang sesat, keliru pangibadahipun ten ngalam donya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dadi ngibadahe keliru ning dheweke rumangsa wis tumindak becik. Rumangsane sampun bener, rumangsanipun sampun leres, ning janjane ibadahipun tesih keliru. Kados ten panggesangan ten ngalam donya enten wong nyambut damel niku kudune bathi. Nyambut damel wiwit enjing tekan esuk bareng akhir bulan mboten digaji. Sebab napa? Sebab dheweke lali ora absen. Syarate ngibadah, syarate nyambut gawe kudu absen. Lah ditiliki ten absene mboten enten kok akhir bulan njaluk gaji, mboten badhe diparingi gaji dening juragan. Dipun sebatakan wonten ing mriki, mahya syurutu qabulil amali, apa iku syarat-syarat dipun tampinipun amal. Amal niku ditampa dening Allah, syarat-syaratipun menapa kemawon. Al-jawabu wangsulanipun syurutu qabulil amali, syarat-syarat ditampane amal indallahi wonten ngarsanipun Allah, salasatun iku ana telu perangane. Amal kula panjenengan sedaya dipun tampa dening Allah nek sampun wonten syarat cacah tiga. Al awalu ingkang sepindah, al imanu billahi wa tauhiduhu. Nggih menika iman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nunggalake Allah Subhanahu wa taala. Kanthi tauhid cacah tiga ingkang kala wingi sampun nate kita aturaken. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Moko sapa wae sinten kemawon sing nindakake amal ibadah ning piyambakipun mboten gadahi iman dumateng Allah, mboten nunggalake Allah, amal ibadahipun muspro, ajur mumur, mboten enten paedahe napa-napa. Lan mboten dipun tampi dening Allah. Qala Allah Ta'ala dalilipun menapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala paring dawuh, Inna sak temene alladzina wong-wong kang amanu iman wa amilu banjur dheweke nindakake amal as-solihat, amal-amal ingkang saleh. Kanat lahum dheweke bakal diparingi jannatul firdausi nuzula. Piyambake pun badhe diparingi, badhe dipun ganjar dening Allah rupa swarga al-firdaus pinangka papan panggenanipun benjang wonten alam akhirat. Sapa wong iman, sapa wong nindakake amal soleh, bakal diganjar dening Allah swarga al-firdaus. Nggih menika swarga sing paling inggil, swarga ingkang paling sae derajatipun. Nuzula pinangka papan panggonan kagem piyambakipun menika surat Al-Kahfi. Dados wonten ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala ndawuhi sapa wong iman. Nggih. Bubar iman piyambakipun nindakaken amal soleh. Ning nek piyambakipun dereng iman terus nindakake amal soleh, niku amal soleh muspro. Kaya dene wong nyambut gawe ning mboten absen. Kaya dene wong kuliah ning mboten daftar. Nggih. Nyambut damel sedinten macul, gedeng kelukan, nggih. Adus keringet sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Ngantos dumugi sonten nampa kancane nampa gaji, kancane nampa blonjo, nampa bayaran, dheweke meringis nyeluring mboten nampa-nampa. Mboten diparingi nampa-nampa sebab dheweke dereng absen. Semanten ugi amal soleh. Niku kedah dipun rumiyini kalian iman langkung rumiyin. Suratul Kahfi menika ayat mapan wonten salebetipun surat Al-Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring dawuh kul kandakno amantu billah ingsun iku iman marang Allah Subhanahu wa taala tsummastaqim banjur istiqomah. Rawahu Muslimun hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dados ayat kala wau para jamaah semanten ugi hadis kala wau maringi piwucal paling keterangan kagem kita sedaya umat Islam sinten kemawon. Gede, cilik, enom, tuwa, lanang, wadon. Nggih. Sing nindakake amal ibadah, napa niku rupa donga, napa niku salat, napa niku umroh, haji lan sak piturutipun sedekah. Niku nek mboten linambaran rasa iman dumateng Allah, mboten linambaran tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala, amalipun muspro ilang. Mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih al-ikhlasu nggih menika syarat angka kalih dipun tampinipun amal menika kedah ikhlas. Ngajeng-ngajeng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, ngarep-arep swarganipun Allah lan ajri saking nerakanipun Allah. Wa huwa kang den arani ikhlas iku al-amalu lillah, nindake amal ibadah krana Allah, min ghairi riya'in boten krana riya'. Wala sum'atin lan boten krana sum'ah. Riya niku nuduhake amal soleh supaya dialembono dening menungso. Nek sum'ah niku nyerita-nyeritake. Diceritake anggone sedekah ndek iki aku zaman virus corona lehku sedekah wis entek setengah miliar. Supaya napa? Dialembono dening tiyang sanes. Nggih. Agar dipuji oleh manusia. Lah menika amal ingkang sum'ah. Menawi riya menika ngaton-ngatonake anggone nindakake amal ibadah. Niki penyakit cacah loro niki mbubrahake ikhlas. Jadi menungso nek nindakake salat, menungso nek nindakake sedekah, amal kesaenan niku mung krana ngarep-arep pangalembanane menungso alias dheweke dadi wong aleman. Seneng dipuji, seneng disubio-subio, ateges amalipun mboten ikhlas, lan mboten badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun pundi, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa'budillaha, podo nindakno ngibadah sira kabeh marang Allah, mukhlishal lahuddin, kanthi ikhlas, ngajeng-ngajeng ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala, ajri saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ayat mapan wonten salebetipun surat Az-Zumar. Al muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pramila menika wonten zaman pagebluk Mayangkara nggih penyebaran virus corona kados dinten niki, kala wingi niku kathah sederek kita sing ngresula. Nggih, ngresula niku ngundamana. Ngundamana niku berkeluh kesah. Pripun anggane ngresula? Wulan niku pun setunggal wulan niku mboten salaten masjid. Nak kula salaten masjid kula sregep. Ning saploke mboten ten masjid, salat kula niku dadi males, menunda-nunda salat, nggih. Kadang kala ba'diyah, qobliyah mboten dipun tindakaken. Al-Qur'ane mboten dipun waca, zikiripun mboten dipun waos, males ngoten. Sebab dhewe nek ten omah mboten enten kancane. Lah niki tiyang ngeten iki kedah asring ngonceki awake dhewe. Ngulat sarira ngrasa wani introspeksi diri. Janjane awake dhewe ngibadah niku tujuane napa? Golek bola napa nindakake ngibadah krana Allah Subhanahu wa taala. Nek tujuane ngibadah niku mung krana golek kanca, golek bola ning masjid, oke. Mungkin nek pun mboten ten masjid dheweke pun mboten semangat melih. Niku berarti mboten ikhlas anggone ngibadah mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Ning sak wayah-wayah menungso niku ngibadahe krana Allah Subhanahu wa taala, piyambake pun ngibadah wonten masjid nggih semangat, ngibadah wonten dalem ugi semangat. Enten menungso dheweke maca Al-Qur'an, mboten enten menungso lingguh ten omah dhewe nggih tetep maca Al-Qur'an. Mila para jamaah sekalian, niki dinten-dinten pagebluk niki, kita sedaya kedah asring mulat sarira ngrasa wani introspeksi diri. Nggih, napa melih niki sampun ngancik pungkasanipun wulan Sya'ban. Kinten-kinten 7 dinten napa 6 dinten melih menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang, kita sedaya manjing wonten saklebetipun wulan Ramadan. Nggih, ngibadahipun kedah dipun kencengi malih. Al-Qur'anipun dipun waos malih. Ning mboten enten kancane kula males nek ngaji rae ning kancane. Berarti niku ngajine niku krana golek bola. Mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo niat niki kedah dipun dandosi saben dintenipun. Asring-asring nyuwun donga dumateng Allah. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma ya Allah, ini sejatosipun kula menika as'aluka nyuwun dumateng paduka al ikhlas, nyuwun diparingi ikhlas fil qauli nalika kula matur, wal amali lan nalika kula nindakake amal. Jadi menungso niku nek nindakake amal ikhlas karena Allah ora berduli eneng menungso tindake ngamal ora eneng menungso dheweke nggih tetep nindakaken amal. Sebab ikhlas niki pinangka syarat dipun tampinipun amal. Syarat ingkang angka kalih. Saklajengipun syarat ingkang angka 3 menika ugi estu-estu wigati. Al-muwafaqatu amal ibadah ingkang kita sedaya tindakake niku al-muwafaqah. Kedah jumbuh, kedah cocok lima marang apa-apa ja'a kang wis teka bihi ar-rasul. Jumbuh cocok marang piwucal, marang ajaran ingkang sampun nate dipun asta dening Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liripun das pundi liripun ampun pisan-pisan kumawani nindakake ibadah. Kejaba ibadah kala wau nate dipun dawuhaken dening Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Menawi amal ibadah kalau mboten nate dipun ajaraken dening Rasul, mboten nate dipun tindakaken dening Rasul, mboten nate dipun tindakaken dening para sahabat, niku amal ibadah mboten parang dipun tindakaken. Mila saking menika wonten saklebetipun kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah niku nyebataken antawisipun nggih makna, nggih maknanipun syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nekseni pilih Muhammad niku nabi lan utusane Allah, niku maknane antawisipun alla yu'badallah illa bima syara'. Awake dhewe umat Islam mboten pisan-pisan nindakake ibadah kejaba ibadah kala wau dipun syariataken dening Allah, dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknane pun apa? Sekabehe wong Islam sing wis maca syahadat niku dheweke kudu siap Siap nopo? Siap ora nindake ibadah marang Allah kejaba nderek aturane ibadah sing pun diajarke dening Kanjeng Nabi. Laten zaman sakniki kathah kaum muslimin nindake ibadah ning carane ibadah niku mboten cocok. Carane ibadah mboten jumbuh. Kalih syariat sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah enten sing gawe aturan ibadah sakarepe dhewe. Nabi Muhammad kan menungso, aku ya menungso, aku ya iso nggawe aturan agama, lak rusak ngoten niku. Sebab nek napa niku ibadah lan syariat agama Islam niku digawe dening otake menungso. Lah uteke menungso niku beda-beda, Pak. Nggih, otake menungso sing lenggah ten Klaten beda kali sing ten Boyolali, beda melih kali sing ten Sragen, beda malih sing ten Sukoharjo, beda malih sing enten Wonogiri, beda malih sing enten pundi malih niku. Telatah sanesipun. Nek menungso ngibadah nurut atine dhewe, nurut akalipun piyambak-piyambak, ibadah niku dadi rusak. Ibadah niku dadi bubrah. Dadi syariat Islam niku beda-beda mengke. Nek nggonku carane salat ngene, nggonku carane mbleh ngene, nek nggonku carane ndongake wong mati ngene-ngene-ngene, beda kabeh. Ning syariat Islam maringi syarat sapa wonge pengen nindakake amal soleh, amal soleh kudu cocok marang syariat sing diajarke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sapa wae umat Islam sing wis ngucap syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dheweke kudu samekta ing gati, sawega ing diri, siap nderek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ten jaman sakniki kewalik. Niki carane ibadah Kanjeng Nabi ora, aku ora gelem nindakake. Aku wong Islam, ning aku nek ndongake wong mati melu syariate agama liyane Islam. Lah rusak ngoten. Niku mboten badhe dipun tamti dening Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun pundi nek ngibadah niku kudu cocok karo syariate Kanjeng Nabi? Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa malan apa-apa atakumur rasul, apa wae sing digawa dening Kanjeng Rasul, sing diwucalake dening Kanjeng Rasul, sing diajarake dening Kanjeng Rasul, fakhudhuhu mongko jupuken tindakno amalno. Wa malan apa-apa nahakum anhu sing diawisi dening Kanjeng Rasul, sekabehi perkara sing dilarang dening Kanjeng Rasul, fantahu podo tinggalen, ojo podo diamalake. Suratul Hasyr menika ayat mapan wonten surat Al Hasyr. Wa qala semanten ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge amilan nindakake amal, amalan kanthi salah sewijining amalan, laisa alaihi amruna sing ora ana dawuh ingsun, ingsun iku Kanjeng Nabi, fahuwa raddun mongko amalan iku tinolak, ai mardudun maknanipun boten dipun tampa, boten dipun tampi dening Allah senadyan jenenge tinampi. Rawahu Muslimun, menika hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dados para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak di sekalian budhe, kang mas mbak yulan, adik-adik sedaya, kita nalika nindakake ngibadah upami niki ajeng nindakake ibadah wonten saklebetipun wulan Ramadan. Niku kedah tekon dhisik, aku ki arep nindakake ibadah apa dolanan? Nggih. Arep nindakake ibadah napa? Dolanan. Oh iku sing tak tindakake ibadah. Nek ibadah niku kudu takon melih, ibadah iki nate diajarke Kanjeng Nabi napa mboten? Nate ditindakake dening para sahabat napa mboten? Nek mboten nate dipun tinggal, minggir dhisik. Sebab umat Islam niku dipundhawuhi mboten nindakake ibadah dumateng Allah kejawi nderek tindak lampahipun, nderek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sesuk nggih, nek awake dhewe mboten manut kalih syariate Nabi, sewayah-wayah awake dhewe mati, niku benjang ditakoni dening malaikat. Man rabbuka? Sapa pangeranmu? Wonten le matur, Rabbi Allah. Pangeran kula Allah Subhanahu wa taala. Wa man nabiyyuka? Lan sapa nabimu? Wonten sing matur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kula Nabi Muhammad. Buktine apa? Kok kowe ngaku dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wong lehmu salatmu ora cocok karo salate Nabi. Lehmu zikir ora cocok karo zikire Kanjeng Nabi. Anggonmu maca selawat ora cocok ora jumbuh karo selawat sing diajarke dening Kanjeng Nabi. Kok kowe ngaku dadi umat Kanjeng Nabi? Lah iki pitakonan abot, Pak. Mila saking menika mumpung kita sedaya tasih diganjar yuswa panjang dening Allah Subhanahu wa taala, tansah langsung kawruh, tansah ngupadi ilmu, nggih. Ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados pangibadahan ingkang sampun kita tindakaken niku jumbuh kalih syariat Kanjeng Nabi. Nggih. Sebab ngibadah niku nek jumbuh karo syariat Nabi, ketoke ngibadah niku mung sithik ning guanjarane mati kel-tikel. Ganjarane mati kel-tikel. Beda karo wong sing nindakake ngibadah sregep akeh ngibadahe ning mboten cocok karo syariat Nabi. Ganjarane zong alias kosong melompong utang-utang mboten enten isine napa-napa. Kula badhe ngaturaken setunggal contoh. Wong nindakake salat Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh babagan salat Jumat. Niki salat Jumat sing cocok karo salat Jumate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganjarane mentes kuatah. Nabi ngendika, "Man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ati." Sapa wonge adus kanthi tememen ana ing dina Jumat. Wa bakara wa btakara, banjur dheweke meruput, nggih. Enggal-enggal melampah tumuju menyang masjid niate nindakake salat Jumat. Wa masya walam yarkab, anggone tindak masjid niku melampah melaku timik-timik dondong apa salah, mboten numpak sepeda, mboten numpak jaran, mboten numpak mobil, ning melaku niku sing angka 3. Wadana minal imam, banjur dheweke lungguh cerak kalian pengimaman, lungguh cerak kalian mihrab, mapan wonten saf ingkang sepisanan, duduk di saf yang pertama dekat dengan imam. Wastama'a, banjur dheweke midhangetaken khutbah Jumat kanthi sae. Benten antawisipun sama'a, sami'a kalih istama'a. Sami'a niku ming waton krungu ngoten tok. Kaya awake dhewe bengine iki rak krungu swara jangkrik nggih. Jangkrik krik. Kadang kala nggih wonten sapi gembrek barang. Niku krungu ning mboten pati digatekke. Ning nek istama'a niku ngrungokke dengan penuh perhatian. Jadi syaratnya ngrungokke khutbah Jumat tenanan, nggatekke tenanan. Nggih, wa ansota, banjur dheweke meneng kendel. Walam yalghu, ora nindakke perkara-perkara sing sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha. Dheweke bakal diparingi dening Allah Subhanahu wa taala saben sak jangkah dheweke melakukan masjid niku. Upami kita sedaya melampah saking dalem tumuju masjid, upami enten 1000 langkah. Mengke mantuk 1000 langkah. Jadi sak Jumatan niku enten 2000 langkah. Saben sak langkah niku diijoli diparingi dening Allah ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Ganjaran nindakake ibadah setahun ya posone ya salate. Kula aturi menggalih. Tindak Jumatan melaku sak langkah mak. Tiklik, tiklik, tiklik. Saben sak langkah kaya dini wong ibadah setahun. Nek jarak iki ngomah dumugi masjid 1000 langkah. Berarti jenengan tindak masjid ini 1 kali Jumatan niku kaya wong ibadah 1000 tahun. Nek mulih 2000 tahun. Nopo ra ngedap-edap niku. Niku dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng sinten kemawon sing nindakake ibadah, ibadahe cocok jumbuh karo syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal siram adus. Aduse niku adus sing tenanan nggih. Mboten mung adus bebek. Mboten mung kosokan suket. Nggih, kosokan sabun tenanan resik, rambutnya nggih dikumbah. Terus meruput nyang masjid, melampah mboten nitih kendaraan, lungguh cerah imam, midhangetaken khutbah kanthi sae, kendel, lan mboten tumindak lagun sia-sia. Mboten tilem, mboten sare. Niku saben sak langkah diparingi ganjaran kaya wong nindakake ibadah suwene setunggal tahun. bejo temen, bejo kemayangan tumrap wong Islam sing tansah nindakake ibadah cocok jumbuh kalih sunnahipun, kalih syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kosok wangsulipun menungso-menungso sing nindakake ibadah ning boten manut kalih syariate Kanjeng Nabi nggih mung entuk kesel. Rubbaka imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Sepiro akeh wong nindakake salat wengi, salat tahajud ora diparingi apa-apa kejaba mung entuk rasa kesel anggone melek. Warubasa imin lan sepiro akeh menungso nindakake poso laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dheweke nindakake poso ning ora diparingi saka posone kejaba mung rasa ngelih karo rasa ngelak. Ganjarane mboten entuk napa-napa. Posone kotong melompong otang-otong mboten diparingi ganjaran babar blas. Sebab napa? Sebab anggone poso, sebab anggone nindakake salat tahajud niku mboten cocok, mboten jumbuh kalih syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula ngaturaken syarat dipun tampinipun amal sepindah iman lan tauhid dumateng Allah ingkang angka kalih ikhlas, ingkang angka 3 amal ibadah kala wau jumbuh lan cocok kalih syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita ngancik wonten bab ingkang enggal asyirkul akbaru. Syirik ingkang ageng, syirik sing gedhe. As-su'alul awal pitakonan ingkang angka sepindah. Ma huwa? Apa ta a'zamu dzunubi indallah? Dosa sing paling gedhe wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dosa niku kathah para jamaah. Dosa kesalahan niku kathah, wonten sing gedhe, wonten sing cilik. Nggih. Wonten sing sithik, wonten sing akeh. Ning niki dosa paling gedhe mungguhipun Allah. Dosa paling gedhe miturut Allah Subhanahu wa taala, mboten miturut menungsa. Nek dosa sing paling gedhe miturut menungsa niku kira-kira nggih, kira-kira niku dosa mateni wong. Niku kira-kira. Mila kula niku pun asring panggih karo gento-gento sing do mertobat niku. Iku rata-rata kandha kalih kula, Mas, kula niku kabeh dosa wis tau tak lakoni. Kurang siji, apa kuwi mateni wong. Nah niku seolah-olah dosa paling gedhe niku mateni wong. Niku dosa mungguhe menungsa. Ning wonten dosa sing luwih gedhe tinimbang mateni menungsa. Nggih menika dosa sing paling gedhe miturut Allah Subhanahu wa taala. Al jawabu wangsulanipun. A'zamu dzunubi dosa sing paling gedhe asyirku billah, menika tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa dosa syirik niku kok dosa paling gedhe? Sebab nek mateni menungsa, berarti awake dhewe niku melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak asasi menungsa. Kula takon nih, nek mateni kewan karo mateni menungsa, gedhe pundi dosane? Gedhe mateni menungsa. Mateni kewan nggih dosa. Ning mateni nyawane menungsa niku luwih dosa. Nek mateni kewan melanggar hak asasi hewan. Nek mateni menungsa melanggar hak asasi manusia. Ning nek tumindak syirik marang Allah ateges dheweke sampun melanggar hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak asasi Tuhan yang Maha Esa. Mila niku dadi dosa sing paling gedhe. Dalilipun pundi? Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilipun pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, anakku, menika pengendikanipun Luqman Al-Hakim. Nalika Luqman Al-Hakim niku maringi piwucal kesaenan, pitutur kebecikan dumateng putra-putrinipun. Luqman Al-Hakim niku kula nate maos wonten salebetipun kitab Tafsir Ibnu Katsir. Niku menungsa sing dudu nabi, dudu rasul, Luqman Al-Hakim niku. Ning eloke Luqman niku jenenge dipun sebut wonten salebetipun Al-Qur'an. Malah didadekke jeneng surat. Enten surat jenenge surat Luqman. Janjane Luqman iki apa? Duwe daya linuwih apa kok dheweke nganti jenenge niku diserat wonten salebetipun kitab Al-Qur'an. Mongko dheweke dudu nabi, dudu rasul. Aniku dipun sebat dening Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten tafsir Al-Qur'anul Azim, Luqman Al-Hakim niku nek disawang ngoten nggih. Ketok mata ngoten. Niku mboten duweni daya linuwih napa-napa. Malah kepara niku mesti nek urip ten jaman sakniki niku akeh disepelekke dening menungso. Sebab napa siji? Menungsane niku pun tuwek ngekek. Nggih, tuwa TOP. Tuwa ompong peyot. Nomor loro, menungsane niku ireng gedeng. Negro. Nomor telu, rikmane niku meruntal-meruntal. Kaya dene buah anggur. Nek tengene awake dhewe ngarane kaya bakmi, rambuté meruntal-meruntal. Nomor papat, niku lambene ndomble. Luqman Al-Hakim. Nomor lima, awake kuru. Nomor 6 awake cendhek. Wis wonge ireng, negro, lambene ndomble, sirahe keriting, cendhek, kuru, kaya wong rakopen. Piyambake pun gesang wonten setunggalipun karang padesan sing diarani Desa Noba. Niku mapane wonten benua Afrika mriku. Nggih. Ning Luqman Al-Hakim niki wali Allah Subhanahu wa taala. Wong sing iman, takwa, lan tansah bertauhid marang Allah. Mboten gelem tumindak syirik. Nggih, lan piyambake pun nggadahi pitutur-pitutur kawicaksanan ingkang gegirisi. Pitutur kawicaksanan ingkang sae. Nggih, ngantos pituturipun Luqman Al-Hakim niku dipun abadikan wonten salebetipun kitab Al-Qur'an. Lho niki eloke Luqman. Nggih. Wong tuwa sing negro ireng ananging piyambakipun minul ya nggadahi derajat inggil wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun pituture Luqman marang anake Luqman kondo. Ya bunayya anakku la tusyrik billah. Sira iku aja sepisan-pisan kumawani tumindak syirik marang Allah. Inna tenane asyirka tumindak syirik iku la dzulmun adzim iku pinangka utawa dadi dosa sing paling gedhe. Anakku, aja sepisan-pisan kowe kumawani tumindak syirik. Sebab tumindak syirik iku dosa sing paling gedhe. Niku pengendikanipun Luqman Al-Hakim nggih kasarat wonten sarebipun surat Luqman. Dipun hikayataken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Lan Luqman iki mboten dheweki, mboten mung dhewe piyambakipun. Para nabi niku rata-rata sederengipun sedo. Wasiate ngeten iki. Nggih. Semanten ugi para nabi sadereng Kanjeng Nabi Muhammad, sadereng pun sedo piyambakipun sami maringi wasiat, "Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku kabeh. Esuk nek bapak wis mati, kuwi arep ngibadah marang sapa?" Nggih. Sebab napa? Sebab para nabi niku khawatir anak-anak sesuk nek ditinggal mati tumindak syirik ngibadah marang kuburan, ngibadah marang jimat, njaluk rezeki karo Mbok Sri, njaluk napa niki wabah pageblok virus corona supaya ilang niku njaluke nggih karo dedemit, karo sing bau reksa ten laut kidul, karo sing tunggu gunung Merapi nggih njaluk meleh karo sinten mboten ngerti niku sedanten tumindak syirik. Ini wonten sing ngilangi virus corona yang dikentongi pendak jam rolas wengi. Napa iya virus corona kok dikentongi Melayu? Niku sedanten tuh minta sirik. Ini kedah dipun tilar sebab niku awisan ingkang paling ageng wonten sak lebetipun agami Islam. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Larangan terbesar. Awisan sing paling gede. Sing diawisi dening Allah niku tuh minta sirik. Kedah dipun isali. Niku dalil saking surat Luqman. Ewan dene kok aneng menungso lah. Guru ngonwe kok ya raituk. Niku pikirannya menungso. Sing bodoh. Menawi Allah Subhanahu wa ta'ala niku moho pinter. Alimun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui. Luwih pinter tinimbang awake dhewe. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika dosa sing paling gede niku dosa syirik. Mboten zina, mboten nyolong, mboten mateni uang. Nggih, ngrampok, maling, ngecu lan sak piturutipun. Ning dosa sing paling gedhe mungguhipun Allah menika tumindak syirik. Mila umat Islam kudu ngati-ati saking tumindak syirik. Napa meneh tumindak syirik ten jaman sakniki kathah. Nggih. Kondisi aman kathah syirik. Pageblok mayang korong ngeten men kathah syirik. Kados nate kula aturaken. dinggo ngilangi wabah virus corona gawe uyah gerasak sate Brambang. Menten sing gawe sate Brambang bawang pucuke cublesi Lombok. Lombok Abang sing gedhe. Wonten sing gawe senjata 1000. Nggih, sapu niku seblak niku cucuke sapu niku kuabeh niku sundlepi nganggo Lombok. Nggih kanggo gesah napa wabah virus corona. Menika sedanten tumindak kesyirikan. Mboten leres lan mboten pareng dipun tindakaken. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan nalika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dipun takeni ayu dzambi a'zamu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun takeni dosa napa sing paling gedhe niku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa sing paling gedhe iki sira ndadekake tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala, mongko Allah Subhanahu wa taala sing wis cipta marang sira kabeh. Menika muttafaqun alaihi hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Muslim. An-niddu maknanipun asyariku. Nggih menika menungso ngibadah dumateng Allah ning nyambi ngibadah marang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Dados ada dasar ayat kalau wau para jamaah, ada dasar hadis kalau wau kita sedaya kedah mangertosi sadar nggih bilih dosa maksiat kemungkaran ingkang paling gede menika mboten maksiat rupa rampok, mateni wong. Nggih, niku saged diapura dening Allah. Ning dosa ingkang paling ageng mungguhipun Allah miturut Allah Subhanahu wa taala menika tumindak syirik. As-su'alu tsani pitakonan ingkang angka kalih, ma huwa syirkul akbaru? Apa kang den arani syirik akbar iku? Al-jawabu asy-syirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillah. Sing diarani syirik akbar niku maknanipun tiyang niku manembah dumateng Allah ning ugi manembah dumateng sanesipun Allah. Nindakake ibadah dumateng sanesipun Allah kadua ighairillah. Kados dene nyenyuwun ndedonga dumateng sanesipun Allah, nyuwun rejeki nggih dumateng sanesipun Allah. Nggih nyuwun waras, nyuwun sehat dumateng sanesipun Allah. Napa niku sing disuwuni nabi, napa malaikat, nggih napa watu, napa kayu, napa papan-papan sing wingit niku sedanten mboten pareng dipun suwuni. Sebab pendonga menika namun pareng dipun aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsati bil amwat utawi njaluk tulung marang mayit utawa wong-wong sing wis mati. Awil ahya il ghaibin utawa njaluk tulung marang wong-wong sing urip. Ning wong sing urip niku sifate gaib. Mboten enten ten ngarepe awake dhewe. Nggih kados njaluk tulung kalih gurune, kalih ustate. Mengko ustate nembe ten luar negeri dijaluki tulung, mboten isa krungu tur ya ora isa nyembadani penyuwunan kala wau. Menika dipun wastani ugi tumindak asyirkul akbar, syirik ingkang ageng. Lan syirik ingkang ageng menika nyebabake menungso medal saking agami, saking agami Islam. Nyebabake menungso niku dados murtad. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Padha ngibadah sira kabeh marang Allah lan aja padha tumindak syirik senadyan sithik. Menika ayat mapan wonten surat An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh min akbaril kabair asyirku billah. Kelebu dosa sing paling gedhe menika tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, menika hadis sahih dipun riwayataken dening Imam Al-Bukhari. Pitakenan salajengipun, halis syirku maujudun fi hadhil ummati? Napa tumindak syirik niku wonten wujute ten jaman sakniki, wonten sak tengahe umat jaman sakniki? Al jawabu wangsulanipun na'am maujudun. Iya, tumindak syirik iku ana wujute ana ing jaman saiki. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilipun pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Lan akeh-akeh menungso iku ora iman marang Allah Subhanahu wa taala, kejaba dheweke mesti padha tumindak syirik. Menika ayat mapan wonten surat Yusuf. Mila para jamaah sekalian, kita sedaya nindakake ibadah, ngamalaken syariat agami Islam niku patokanipun dalil. Patokane mboten akeh-akeh menungso. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Yusuf kala wau bilih kathah-kathahipun menungso niku padha ngaku iman ning janjane dheweke ijik tumindak syirik. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nek sira iku manut akeh-akehe menungso ana ing alam donya, dheweke mesti bakal njlomprongake sira kabeh saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Dados ayat niki paring keterangan dumateng kita sedaya, paring piwucal. Pepeling kagem sedanten umat Islam, janjane akeh-akeh menungso niku tasih tumindak syirik para jamaah. Nggih. Kaum muslimin sing pasang jimat tasih kata, sing njaluk marang kuburan isih kata, sing topo broto supaya diparing kasekten nyuwun. Nggih, pengayoman marang jin-jin sing nunggu desa menika isih kata. Sing nyuwun rejeki karo Dewi Sri menika ugi tasih kata. Dados tumindak syirik niku wonten. Wis jaman riyen ngantos dumugi sepriki. Lan Kanjeng Nabi Muhammad semantun ugi nabi-nabi sanesipun, para rasul sanesipun menika dipun utus dening Allah teng alam donya niku mengku wigati ngasta tugas ngelingake menungso aja do tumindak syirik, padha ngibadah manembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, la taqumus saatu, kiamat ora bakal kelakon hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badul awsanu. Dados kiamat niku mboten pisan-pisan badhe kelakon nganti talhaqu qabailu min ummati, nggih menika suku-suku saka kalangane umatku umat Islam, talhaqu niku gabung dadi siji bil musyrikin marang wong-wong musyrik. Wa hatta tu'badul awsan, lan nganti braholo-braholo niku dipun ibadahi malih. Ten jaman sakniki wong nek dikandhani aja gawe patung, aja nyimpen patung ning omah sebab kuwi dadi sarana kesyirikan. Lha aku ki ora nyembah patung iki. Patung iki gur tak anggo hiasan, gur tak centelke. Niku sarana sing saged njlomprongake menungsa tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean nyimpen patung ora disembah saiki, ning sesuk nek keimanane luntur, suwe ning suwe patung niki dadi disembah. Utawa jenengan sampun sedo anake sesuk sing gentian nyembah marang patung kala wedhato sedanten sarana sing njlomprongake menungsa marang tumindak syirik menika kedah dipun ijali. Ma hukmu du'a il amwati awil ghaibin? Kados pundi hukumipun nyuwun ndonga marang wong-wong sing mati utawa wong-wong sing gaib? Al jawabu wangsulanipun, du'a ul amwati awil ghaibina minasyirkil akbar. Nyuwun ndonga marang wong mati utawa wong-wong sing gaib niku kelebu tumindak syirik ingkang ageng. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Walalan ojo sepisan-pisan tada undungo min dunillah marang sa'liani Allah mala yanfa'uka kamongko dheweke ora isoh menehi manfaat, wala yadhurruka lan ora isoh menehi bebaya apa-apa. Kados wong nyembah marang patung, patung niki mboten isoh menehi manfaat, patung niki mboten isoh menehi bebaya. Mula pinten-pinten dinten kepungkur kula ningali foto nggih, enten wong nyembah patung niku patungnya disemprot supaya patungnya mboten keneng virus corona. Sing nyemprot niku ngagem masker, ngagem kelambi berukut nih kan, supaya mboten keneng virus corona. Niku maringi piwucal napa? Sing menungso sing nyembah patung ringke ora iso napa niki jenenge bebas saking virus corona. Semantan ugi sesembahane rupa patung niku nggih iso mboten iso ngilangi virus sing nemplek ten awake si patung. Mula patunge dadak disemprot. Wong Tuhan kok disemprot desinfektan. Niku Tuhan cap nopo niku gitu. Nah, umat Islam piyambakipun manembah ngibadah namung dumateng Allah. Allah sing saged maringi manfaat, Allah sing saged maringi madharat. Ewan dene patung jimat Mbok Sri Nyiroro Kidul niku mboten saged maringi manfaat, mboten saged maringi bebaya napa-napa. Allah Ta'ala ngendika aja padha nyuwun, aja padha ndonga marang sakliyane Allah sing ora iso menehi manfaat, ora iso menehi bebaya apa-apa. Fa in fa'alta, menawa sira nekat, nek kowe nekat ndonga marang sakliyane Allah, fa innaka idzam minadh-dhalimin. Nek ngono kowe kelebu golongane wong-wong sing tumindak zalim. Nek ngono kowe kelebu golongane wong-wong sing musyrikin, wong-wong sing tumindak syirik marang Allah, donga marang sakliyane Allah, donga marang jin. Napa enten menungso njaluk pitulungane jin wonten? Nggih. Wong sing ora tedhas dibacok niku ora dheweke niku mergo ora tedhas dibacok sebab dilambari ditulungi dening bangsane lelembut. Mila Allah Subhanahu wa taala ngendika, nggih, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana sak pirangane menungso yaudzuna birijalin minal jinni jaluk pitulungan marang perangane jin fazaduhum rohako pitulungane jin marang menungso iku ora nambahi kejaba saya sesat kejaba saya tebih saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Mira para pamirsa sedaya, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu sing ijik kekancan karo jin, sing ijik dolanan karo lelembut, napa niku gatheng, nekeran, cirak lan sak piturutipun, niku kancane bangsa lelembut jin enggal-enggal ditinggal. Nggih, sebab nek sampean kekancan karo jin, jin disuwuni pitulungan, pitulungane jin niku mboten nambahi kejaba saya tebih saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh niki tesih babakan ndonga marang liyane Allah nggih, ndonga marang wong mati. Nabi dawuh, hadis sahih riwayat Bukhari. Man sapa wonge mata mati wa huwa kanthi kahanan dheweke ku ya ndonga min dunillah marang sak liyane Allah dakhalan nar. Dheweke bakal mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sapa wonge menungsa nggih mati kanthi kahanan, duwe hobi, duwe pekareman, memiliki kesukaan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dheweke bakal mlebu nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku ayat, niku hadis, dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi gamblang, mlaho, cetha wela-wela ketok mata paring katerangan bilih ndonga marang saliyane Allah niku kelebu tumindak asyirkul akbar. Pitakenan salajengipun halid doa u ibadatun, apa pendonga iku pinangka ibadah? Apakah berdoa itu termasuk ibadah? Punapa ndonga niku kelebu perangane ibadah? Al jawabu na'am, addu'a u ibadatun. Wangsulanipun iya, ndonga iku kelebu perangane ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa qala rabbukum, lan pangeranira sampun maringi dawuh, udhuuni, donga sira kabeh, nyuwuna sira kabeh marang ingsun, astajib lakum, ingsun bakal nyembadani pendongamu, aku bakal nyembadani penjalukmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tenane wong-wong sing gemblong kumalungkung, sombong takabur mboten gelem nyuwun marang Allah, saya dekhulu na jahannama dakhirin, dheweke bakal mlebu nerakanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi asor. Ini dalam keadaan terhina. Menika mapan wonten surat Ghafir ayatipun 20. Nggih, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, addu'a huwal ibadatu. Donga iku kelebu perangane ibadah. Rawahu Ahmad, menika hadis sahih riwayat Imam Ahmad, wa qala Tirmizi wa hasanun sahih, lan Imam Tirmizi dawuh bilih hadis kala wau, hadis ingkang hasan, hadis ingkang sahih. Dados ibadah penyuwunan niku pinangka pangibadahan. Nalika ndonga niku kelebu ibadah, Nah nika penyuwunan niku kelebu ibadah mila awake dhewe umat Islam namung donga nyawun namung nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kasebat wonten suratul Fatihah. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah kula ngibadah namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pitulungan. Utaminipun wonten wayah pagebluk ngeten iki. Asring-asring nyuwun pitulungan dumateng Allah. Ora kok malah pasang jimat njaluk pitulungan karo wali sing wis mati, njaluk pitulungan karo dukun. Nggih, dukun niku nek kula mastani juragan syirik dukun niku nggih. Dolan teng omahe dukun mboten entuk napa malah malah tekon kali dukun. Ten wayah-wayah wabah niku nek tekon kalih para ulama, para alim, para kiai, para ustad. Takon malah kalih pamarintah, takon malah kalih para dokter, ora kok malah tekon karo dukun. Kontentekane malah gur dikon kentong, kon gawe uyah grasa, sate brambang. Nggih, kok sing ra cetho-cetho niku. Iki marai bubrah. Ya, keyakinan tauhid kita sedaya saged ambrol nalika kita sedaya mboten asring-asring ngaji tansah gegondelan gegujengan kalian kitab suci Al-Qur'an, gegondelan gegujengan kalian sunnah piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitakenan ingkang pungkasan ingkang saged kita aturaken, hal yasmaul amwatu du'a. Hal apa yasma'u isa krungu al-amwatu mayit iku ad-du'a marang penyuwunan. Apa wong sing mati iku isa krungu nek awake dhewe ngejak ngomong. Nek awake dhewe njaluk marang wong mati, apa wong mati iku isa krungu? Iku pitakonanipun. Al-jawabu wangsulanipun la yasma'un. Wong-wong sing mati kuwi ora bakal isa krungu omongane wong urip. Ora bakal isa krungu marang penyuwunan sing diaturke marang dheweke. Dadi nek enten wong nyuwun njaluk karo wong mati niku pun salah kaprah. Njaluk kok karo wong mati niku pun mboten saged krungu, penjaluke wong sing urip. Nggih. Niku sing kandha sapa? Nggih, mesti kemawon menika dawuhipun Allah, mesti kemawon menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilipun pundi? Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat An-Naml ayatipun 18. Pripun pangendikanipun Allah? Innaka tenane sira la tusmiul mauta. Kuwi ora bakal iso nggawe wong-wong sing mati kuwi dadi krungu. Nggih. Ateges napa wong mati kuwi ora iso krungu lan kowe ora bakal iso nggawe wong mati dadi krungu. Menika surat napa? Surat An-Naml ayatipun 18. Dalil melih wonten ayat ini surat Fatir ayatipun 22. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Lan sira ora bakal iso gawe krungu menungso-menungso sing wis mapan ana ing alam kubur. Menika surat Fatir ayatipun 22. Lah kiai kula niku kandha niku wong mati iso krungu niku rak kandhane kiai. Lah Pak Ustaz kula niku kandha jare wong mati iso krungu niku rak kandhane Pak Ustaz. Ning pengendikane Allah wonten surat An-Naml wonten surat Fatir wong sing mati niku mboten saged krungu. Ha ning kula nate maca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nalika kedadosan prastawa perang nggih Badar niku wong-wong sing mati niku diuncalke wonten sumur Badar niku diajak ngendika dening Kanjeng Nabi. Pripun wangsulanipun niku kekhususane Kanjeng Nabi. Nggih. Nabi iso ngejak ngomong wong mati sebab dheweke niku nabi. Nggih. Ingkang dipun paringi kanugrahan dening Allah keistimewaan-keistimewaan sing mboten saged ditindakake dening menungsa lumrah kaya awake dhewe. Nabi niku salat sendale gupak najis. Ngertos sebab di caosi pirsa dening malaikat Jibril. Di caosi pirsa dening malaikat Jibril. Lah nek awake dhewe napa saged ketemu kalih malaikat Jibril? Wonten niku nggen kula niku tangga kula duwe Aji Candramawa niku iso ngongkon malaikat Jibril. Niku sing dikongkon dudu malaikat Jibril niku setan iblis laknatullah gojleng-gojleng padha gegojekan. Sebab malaikat Jibril niku namung nemai para nabi lan menungso-menungso pinilih ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, mbok menawi mekaten lan semanten pengajian ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat. Lan wekdal ingkang tasih wonten kita agem kangge maos pitakenan-pitakenan ingkang sampun mlebet. Ustadz mau tanya dari hamba Allah di Bekasi, bagaimana hukumnya saya belum sempat kodok puasa karena hamil dan sekarang menyusui, apakah cukup kodok atau membayar fidyah saja? Niki perkara dipun perselisihkan dening para ulama. Para ulama beda pamanggih, beda penemu babagan perkawis menika. Sepindah wonten lemaringi fatwa, dheweke wajib kodok. Angka kalih wonten lemaringi fatwa, dheweke wajib kodok ditambah bayar fidyah. Wonten malih ingkang maringi fatwa, dheweke cekap bayar fidyah kemawon. Wallahu ta'ala alam bisawab, ingkang leres nggih. Sing kula rumaos tentrem niku pamanggih ingkang angka 3. Ibu hamil ingkang nembe bobot, semanten ugi ingkang nembe menyusui, sing boten saged nindakake ibadah siam, piyambake pun cekap bayar fidyah kemawon. Lan niki pamanggihipun sahabat Abdullah bin Abbas, pamanggihipun sahabat Abdullah bin Umar, lan Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi niku nate maringi fatwa wonten salebetipun fatwa nggih. Piyambake pun ngendika bilih pamanggihipun Ibnu Abbas, pamanggihipun Ibnu Umar, bilih piyantun setri sing bobot lan menyusui niku cukup bayar fidyah kemawon, mboten sah kodok. Niku pamanggih ingkang sampun nyebar ten pundi-pundi wonten sak tengahipun para sahabat. Ewon dene semanten mboten wonten setunggal kemawon sahabat sing ngeyel marang pamanggih kala wau. Maknane pun apa? Maknane pun kaya-kaya para sahabat niku sampun sepakat, sampun sarujuk. Nggih, sebab Ibnu Abbas, Ibnu Umar ngendika wong meteng, wong sing napa niku nusoni anake cukup bayar fidyah kemawon mboten sah kodok. Sahabat liyane niku mboten enten sing ngeyel. Mboten enten sing bantah. Jadi kaya-kaya para sahabat niku pun ijma. Niku ingkang dipun wastani ijma sukuti. Ijma yang diam utawi ijma ingkang kendel. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya mau tanya, 2 tahun yang lalu anak kembar saya meninggal umur 3 hari dan 6 hari. Apakah harus diakikahi? Kalau enggak diakikahi, apa bisa memberi syafaat kelak di akhirat? Niki pamanggih ingkang ugi dipun perselisihkan dening para ulama. Para ulama benten pamanggih. Sebagian ulama ngendika bocah niku diakikahi nek umure niku paling sithik 7 dinten. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa yudzbahu anhu yauma sabiihi. Banjur saben-saben bayi sing lahir iku dibelehake wedhus ana ing dina nomor 7. Nek sadurunge hari ketujuh dheweke pun sedo, berarti mboten wonten akikah. Ananging perangan ulama sanesipun ngendika nggih sauger jabang bayi niku sampun ditiupkan ruh, nggih piyambake pun sampun dipun paringi akikah malih. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum anak kecil tapi belum balik menjadi imam karena bacaan dan hafalannya lebih bagus? Dan bagaimana pas khotib saat membaca doa, apa ikut bilang amin dan ikut mengangkat tangan? Sepindah babakan bocah cilik sing dadi imam niku para ulama dawuh sah bocah cilik sing dadi imam. Malah-malah mungkin nggih upami wonten setunggal keluarga niku ra para ulama wonten MUI sampun maringi fatwa benjang niku menawi kahanan mboten sae kaum muslimin dipun suwun nindakaken salat tarawih ten dalemipun piyambak-piyambak. Nek wonten setunggal keluarga niku isine wong wedok kabeh. Ning enten wong lenang cah cilik, umure upami nembe 7 taun. Ning dheweke niku nggadahi apalan Al-Qur'an. Niku sing dadi imam mbokne napa anake cah lanang niku? Sing dadi imam cah lanang niku. Sah keimamane bocah. Nggih. Senajan ijik cilik ning piyambake pun hafid Qur'an. Nggih. Senajan ijik cilik ning dheweke niku tajwidte apik. Nggih. Senajan pun tuwek ngekek, nggih, pun bangkotan ning ngapale ming patekah karo Anas tok. Ane ku langkung becik sing dadi imam bocah cilik ingkang luweh mangertosi dumateng ilmu Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Badhe nyuwun pirsa bilih nyukur rambut bayi ingkang tembe lair napa kedah sareng kalih wekdal akikah. Lan cukuranipun napa kedah gundul. Mawi menawi mboten gundul rambut ingkang dipun timbang berarti namung ingkang dipun cukur. Nyuwun pangapunten. Pitakenan di luar tema. Nggih. Rambut niku dipun cukur ugi nalika dinten ingkang angka 7 lan dipun gundul. Nika hukumipun sunnah kemawon. Upami mboten dipun tindakaken nika mboten menapa-menapa kados ingkang sampun dipun terangaken dipun jelentrehaken dening para ulama. Niki kan enten larangan salat ten masjid khususipun ingkang zona merah. Lah terus pripun panggenan ingkang mboten zona merah? Napa inggih kedah mboten salat ten masjid? Matur nuwun saking Pak Iswanto Bandungan. Menawi panjenengan gesang wonten setunggal telatah wewengkon nggih sing tebih saking penyebaran virus corona nggih. Contone pun apa nih? Intensitas kula niku wong Jawa ngomong rada angel. Intensitas transportasi niku mboten kathah, mboten napa-napa salaten masjid. Contone wewengkon pundi niku? Wewengkon sing adoh saking intensitas transportasi upamane umayo ten pucuk gunung. Menungso niku rata mboten enten sing munggah ten gunung, wegah adoh, mboten masalah. Ten daerah Klaten niku wonten daerah ngoten niku, Pak. Kula caosi pirsa. Wonten perengan Gunung Merapi niku wonten setunggal desa. Isine niku namung 9 omah. 9 niki. 0 lu 4 mo 6 tu 8 9. 9 omah. 11 kakak. Desane niku isine mung 9 omah. Tur desa niku papane wonten perengan gunung. Nek ajeng munggah ten desa niku, niku jenengan dadak munggah gunung sik, terus medun jurang jerone 150 meter. Nggih. Bar niku tekan dasar jurang, mungkin munggah jurang malah 150 meter, nembe tekan desa mriku. Mboten enten wong munggah rono niku nek wong ra rodok piye ngoten, mboten enten. Nek ten mriku niku insyaallah salat masjid mboten napa-napa, soalé mboten enten wong mlebu metu. Ning sauger jenengan iki urip ten Pulau Jawa, nggih, intensitas transportasi niku tesih inggil. Kota sebelah zona merah, kota saya zona kuning. Mongko saben dinten niku saking wong kutha ngene jenengan niku hilir mudik ten zona merah niku ratusan utawi ribuan menungsa. Lah niku pun bahaya. Senadyan zonanipun tasih zona kuning, ning wong mlebu metu niku pun ben dinten niku kathah. Nek jenengan urip ten daerah niku luwih becik salat wonten dalem. Lan kula caosi pirsa ugi ten Saudi Arabia mbiyen awal-awal niku niku sing kejangkit virus corona niku nembe itungane nembe atusan sing mati dereng wonten sak negara lockdown kabeh. Masjid sak negara ditutup kabeh. Semanten ugi wonten Kuwait, semanten ugi wonten Yordania, dereng enten sing mati. Nek sakniki pun enten sing mati. Napa melih ten negarane awake dhewe sing mati pun 500 punjul. Nek mboten kleru malah pun 600 niku. Sing kejangkit niku sing kedatang nggih. Niku pun meh 6000. Nggih. Kejaba nek jenengan urip wonten pulau terpencil utawi daerah-daerah terpencil sing mboten ati ditekani dening menungsa dipun sumanggaaken salat wonten masjid. Wallahu taala alam. Bagaimana ibadah di rumah di kala bulan Ramadan? Sami. Ngibadah ten ngomah kali ngibadah ten masjid padha. Nggih nek ten masjid enten qobliyah ba'diyah, ten ngomah nggih qobliyah ba'diyah. Nek ten masjid niku salat jamaah, ten ngomah nggih salat jamaah kalih garwa putra, kalih tiang sepuh nggih. Nek ten masjid niku enten kultum, ten ngomah nggih enten kultum mboten napa-napa. Nggih. Nek ten masjid niku enten buka bersama, ten ngomah nggih buka bersama maca donga. Ten masjid wirid maca Quran, ten ngomah nggih wirid maca Quran, mboten enten bedane. Sing beda mun papan panggonanipun. Lan insyaallah kita sedaya menawi nindakaken salat nggih tetep diparingi ganjaran kados dene salat jamaah. Kados dene ingkang dipun terangaken dening para ulama. Rahimahumullahu jami'ah. Kula Doni saking Tlatah Klaten. Ahlan wa sahlan Mas Doni. Kula badhe tanglet menawi wonten tiyang ingkang gadah utang, ananging sing diutangi ditangleti utangi tesih pinten, mboten maringi jawaban. Alias gantung. Niku mbayari pripun? Nggih ditekoni mawon, sampean pengin tak bayar piro ngoten mawon. Nggih. Apa wis dianggap lunas? Nek pun dianggap lunas nggih pun sah berarti. Ditekoni gantung. Jadi dititit napa niku dipun tangleti tiyang kala wau nek kowe lali ya wis di ditentukan kemawon. Janjane utangku piro, ikhlasmu piro, engko tak sawure. Nek dheweke ngendika sakelingku utangmu ki ya sak yuta nggih dibayar sak yuta. Upama ndelalah punjul, punjulane niku pinangka sedekah panjenengan. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Apa benar Islam itu ada kulit, ada isi? Lalu apakah tarekat yang ada sekarang ini sesuai metodenya Nabi dan para sahabat sebagaimana yang mereka klaim? Tarekat niku apakah sesuai dengan Nabi dan para sahabat? Nggih ditingali mawon amalanipun. Dipun tingali mawon akidahipun, dipun tingali mawon akhlakipun. Akidahe kapercayane cocok mboten kalih dalil. Kita sedaya umat Islam niku nggadahi patokan. Patokane Al-Qur'an kalih sunnah. Sapa wonge ngaku-ngaku dadi umatine Nabi, ngaku-ngaku nderek syariat Kanjeng Nabi, nggih ditimbang. Salatmu cocok apa ora kalih Al-Qur'an sunnah? Kuwi duwe kapitadosan apa? Kapercayaanmu kepiye cocok apa ora? Mungguhmu nek wong mati ki iso krungu apa ora? Oh nek menurut tarekatku wong mati ki iso krungu, berarti dheweke mboten cocok kalih Al-Qur'an sunnah. Mboten cocok kalih tarekate Kanjeng Nabi. Sebab kalau wau sampun dipun aturaken ayat cacah kali, wong mati niku mboten iso krungu. Menurut tarekatmu nek njaluk ndonga karo wong mati entuk apa ora? Menurut tarekatku entuk. Oh nek ngono tarekatmu ora cocok karo tarekate Nabi. Mila kita sedaya ngaji kitab niki, hud aqidataka minal Qur'ani was sunnah. Jupuken keyakinanmu saka Al-Qur'an lan sunnah, saka dalil. Ada dasar Al-Qur'an, ada dasar hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mawon patokane, nggih. Mboten sak angel-angel. Mila Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i niku nate maringi pewarah kesaenan. Nek kowe ngerti weruh nganggo matamu dhewe, ana menungsa iki iso mlaku dhuwure banyu, iso mabur ana sak dhuwure awang-awang kumitir, deloken amalane, deloken akidahe. Cocok apa ora kalau Al-Qur'an sunnah? Nek akidahe amalane ora cocok karo Al-Qur'an lan piwucale Kanjeng Nabi, dheweke kuwi wali setan dudu wali Allah Subhanahu wa taala. Isoh mabur ning ora tau salat jamaah. Isoh mlaku ning dhuwur banyu kaya nguwet ning dhuwur kretek. Kemampul ning dhuwur banyu mboten ambles. Ning ora tau salat Jumat. Nggih mboten mungkin niku dipun wastani napa? Walinipun Allah Subhanahu wa taala. Iki pitakenane kok. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustaz. Amin wa antum kadzalik. Apa benar Islam ada kulit dan isi? Sampun dipun aturaken. Tadi dikatakan syirik itu dosa paling besar, tapi ana pernah ngaji, dosa paling besar itu berbicara agama tanpa ilmu. Menika ingkang leres kepripun Ustaz? Nggih. Berbicara agama tanpa ilmu niku macam-macam wujude. Kelebu wong sing tumindak syirik niku berbicara agama tanpa ilmu. Nggih. Jadi berbicara agama tanpa ilmu menika perkawis ingkang umum. Contone akeh. Wonten syirik, nggih. Wonten melih tumindak bid'ah, wonten melih ngandake halal riba kuwi kena. Niku sedanten berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu sing paling gede niku syirik. Dados mboten enten pertentangan babar blas. Derek taken kula riyin enten kampung saderenge merantau nate dipun cekeli kalih tiang sepuh kula. Dicekeli apa iki? Wujudipun tulisan Arab gundul kados kitab kuning. Jarine simbok angsal saking Pak Ustad. Tapi dadi basa Indonesia niki. Tapi semenjak kula kenal ngaji sunnah, empun kula tokne saking dompet. Kula pun boten percaya malih. Pertanyaannya, nopo dosa kula yen selembar kertas Arab gundul niku ajeng kula bakar. Kalau menurut Pak Ustadz pripun saene? Nggih diobong niku, Bang. Nggih jimat, nggih. Setambul, rajah, napa melih niku? Kulit macan sing mapan enten nggih dompet niku sedanten diobong. Kan niku enten tulisane Arab. Para ulama niku paring fatwa kitab suci Al-Qur'an. Niku sing pun rampun rusak, nggih Al-Qur'an sing pun bodol, pun boten saged dipun gunake melih, niku parang diobong utawi dipendem. Ning nek Al-Qur'an sing pun rusak kok malah dienggo buntel sego kucing jenengan dosa. Buku LKS, buku agama sing wonten ayate meniku. Nggih wonten hadis Kanjeng Nabi. Niku diobong, Pak, ora dienggo buntel sego kucing. Dienggo buntel tempe niku dosa, berarti menghinakan ayat Al-Qur'an. Menghinakan hadis Nabi. Nggih dipun diobong. Dados niki pitakenan takon nek diobong pareng napa mboten, wangsulanipun pareng wallahu taala alam. Kados pundi hukumipun dahar ayam ingkung rasulan ingkang wonten genduri. Sinaos ingkang damel genduri namung derek adat kemawon mboten mangertos maksudipun. Sauger sedanten sembelihan niku kunjuke kagem sa'lianipun Allah subhanahu wa ta'ala niku dadi sembelian ingkang halal. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Lan aja sepisan-pisan kumawani mangan sekabehe kewan sing dibeleh kanthi ora nyebut asmane Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh bin Abdillah Al-Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid niku paring keterangan sembelihan untuk selain Allah niku maneka warna wujute. Siji nalika mbeleh ora nyebut asmane Allah, loro nyebut asmane Allah ning diwujubke kanggo liyane Allah. Inggih mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim niki konjuk kagem Nyi Roro Kidul mboten pareng. Konjuk kagem Mbah Petruk Sunan Lawu, konjuk kagem wali fulan sing pun mati, konjuk kagem setan sing bau reksa ten desa mriki niku sembelihan kagem selain Allah senadyan nalika mbeleh menyebut bismillah. Utawa dibeleh nyebat asmanipun Allah, kunjuke kagem Allah, ning anggone mbeleh wonten papan-papan kesyirikan. Niku sedanten mboten pareng. Wallahu ta'ala alam. Badhe titip pitakenan. Monggo, kula nate posting ten status WA. Babakan tahlilan yasinan solawatan niku kelebet bid'ah. Lajeng wonten tiyang ingkang tersinggung lan mangsuli menawi yasinan niku sae. Penapa tumindak kula niku klentu? Dosa mboten kula, mboten dosa insyaallah. Nggih nek sae niku patokanipun Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal ibadah sedanten niku syaratnya tiga kan. Sampun nanti kita aturaken wau sepindah iman dumanteng Allah tauhid, angka kalih ikhlas, angka tiga cocok nderek tindak lampahipun, nderek tindak syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki Nabi Muhammad kalih para sahabat nindakke napa mboten? Nek mboten mboten sah ditindakke rampung perkara. Gampang insyaallah. Tumrapipun tiang-tiang ingkang dadanipun niku pinaringan hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek wong niku krungu ayat, krungu hadis malah kemropok kupingnya abang dadane sempit niku ajeng diwacake dalil sewu nggih ora bakal tedas. Sebab dheweke sampun anggadai gelar menungso ora tedas dalil. Kalau selesai sholat sunnah apa harus wirid apa langsung berdoa? Selesai sholat sunnah nopo harus wirid apa langsung berdoa? Wirid niku sak bibaripun sholat wajib. Nek bibar sholat sunnah kula piyambak dereng mangertosi wonten wirid-wirid khusus, wonten zikir-zikir khusus ingkang dipun waos sak bibaripun sholat sunnah. Nek ndonga insyaallah bebas dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Nopo angsal tiang niku penyuwunane dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kathah sangat. Maksudipun sing disuwun niku kathah tur saben dinten nyuwun. Malah sae. Malah apik. Allah subhanahu wa ta'ala niku jawadun karim. Loman nyah-nyah. Ora kaya awake dhewe. Awake dhewe nek dijaluki sedina ping pindho wong kok gunjak-njuk-njak-njuk wae. Wong kok gur njolak-njaluk-njolak-njaluk wae. Nek Allah subhanahu wa ta'ala saya sering disuwuni Allah mandar saya remen. Berarti awake dhewe niku atine tansah kumantil-kantil marang Allah Subhanahu wa taala. Asring donga, asring nyuwun, asring njaluk marang Allah niku dadi sebab pendungane awake dhewe dipun kabulaken dening Allah. Mila dipun sebataken dening Syekh Abdul Razak Al-Badar wonten salebetipun kita Fiqhul Adaiyati wal Adzkar, dipun sebat ugi dening Syekh Bakar Abu Zaid wonten kitab Tashihud Du'a, niku donga sing diaturaken diulang-ulang terus niku insyaallah dadi donga sing bakal diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados nyuwun terus penyuwunane kathah niku saya sae. Nggih. Dados sebab pendonga kita sedaya dipun ijabahi dening Allah, wallahu taala alam bisawab. Saya hampir 2 tahun mengenal Allah, tidak mudah bagiku untuk menjadi baik dari hal gaib dan nyata. Sekarang saya kesulitan dalam hal rezeki untuk bayar utang riba. Gimana caranya Ustaz? Nggih, nyuwun dumateng Allah ndonga. Sepindah cara-cara ingkang halal niku dipun tempuh. Ndonga, usaha, usaha niku maneka warna, menjual aset. Nggih, barang sing diduweki awake dhewe napa? Duwe mobil didol mobile, nggo nyaur utang riba. Dienggo nutup riba. Duwe omah, omahe didol. Nggih, sebab memiliki rumah pribadi mboten wajib. Nggih. Nek duwe omah niku wajib, kula dosa kula rong duwe omah. Nggih mboten. Sederek-sederek niku kathah sing ijik ngontrak. Punya rumah wajib, ajane sing do ngontrak iki dosa kabeh. Ning terbebas dari riba wajib niku. Dan harus cepat. Nggih. Angka 3 saged nyuwun pitulungan dumateng lembaga-lembaga sosial, pengumpul-pengumpul zakat mal. Nggih, wong yang terjerat riba, terjerat utang niku menungso sing pareng nampi zakat mal. Ngantek kapan? Ngantek utangnya lunas. Nek enten sing bayar zakat lho nggih. Nek sing bayar zakat ya ora eneng, sing ngedinggo nyaur apa gitu. Sebab menungso kaum muslimin zaman sakniki kathah sing jane niku zakate sudah mencapai nisab. Mpun wayahe bayar zakat ning mergo dhek duwe jamu tolak melarat sida sugih niku dadi ra tau bayar zakat gitu. Cem-ceman godhong irit, cem-ceman kayu medit, secuil kembang cethil nggih. Dadi wong cethil mbregidhe lho talatil wayahe bayar zakat ra gelem bayar zakat. Niku marake menungsa liyane melu sengsara, Pak. Melu sora. Nggih, wong-wong sing terjerat utang niku kudune dilunasi nganggo zakat mal. Gara-gara wong sugih dhe ora bayar zakat, niku dadi ra iso nglunasi utang, nggih. Ananging ingkang paling bagen, ingkang paling penting asring nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten wayah-wayah wektal-wektal ingkang mustajabah. Wallahu taala alam. Saya mau tanya kaitannya dengan syirik, di desa saya ada mata air alias sendang. Konon katanya airnya dapat menyembuhkan segala penyakit. Amin konon ya. Kula nggae konon nggih iso. Idu kula niku mandi namanya. Saben wong kula idoni ngletak iso mawon ta. Ora tau sikatan dadi ngidoni wong ngletak. Nek ming konon-konon crita niku mboten sah dipun percaya sebab niku perkara gaib. Perkara gaib niku kedah wonten dalilipun nggih. Dibuatkan cungkup di sana, juga ada juru kuncinya di sana. Tiap orang yang minta bantuan selalu dikasih air untuk minum. Anehnya sendang tersebut, tiap malam Jumat Legi diadakan tahlilan. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk syirik? Nggih, jelas niku. Cetha mloha wela-wela ketok mata tanpa tedeng ngaling-aling. Papan-papan wingit, woy kisah marake mari, woy kisah marake sugih, woy kisah marake seger waras. Niku ngertine kok ngendi? Niku perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala ngendi kok kul kandakno Muhammad la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Ora ana makhluk sing urip ning langit, ora ana makhluk siji sing urip ning dhuwur sak lumahe jagat sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sing mangerteni barang gaib. Banyu iki soh mandi, banyu iki soh marake cepet entuk bojo lan sak piturut. Niku perkara gaib. Butuhke dalil. Nek mboten enten dalil mboten pareng dipun pitadosi. Dados kawontenan sendang kala wau mboten sah digagas, ora sanang sendang ngomahe dhewe enten sumur. Nggih. Lan menawi saged napa nyaosi nasihat dipun aturaken nasihat dumateng tiang-tiang kala wau. Di kampung Ana setiap tahun ada acara sedekah desa. Orang tua Ana ikut dalam acara tersebut karena sudah tradisi setiap tahun dan diikuti keluarga. Gimana kiat-kiat ana untuk mengingatkannya, sedangkan ana awam dalam agama. Dan iki mengke videone di download gak diaturke kalih tiang sepuh. Supados tiang sepuh ngrungokke. Loh, oh aku ki wong Islam, oh kudu manut Al-Qur'an, oh kudu manut hadis Kanjeng Nabi. Ning nggih mboten gampang ngoten niku. Sebab awake dhewe menungso namung dipun wajibake usaha. Nek berhasil usaha dakwah mendakwahi tiang sepuh alhamdulillah, ewadene kok mboten kasil. Ha wong Nabi Ibrahim nggih mboten kasil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten berhasil mendakwahi pakne cilik. Ya am, pak cilik kula, kul kalimatan paduka kula aturi ngendika akan setunggal kalimat. Kalimat syahadat. Uhajubika indallah. Uhajubihalaka indallah. Supaya kula isoh menai pitulungan marang panjenengan sesuk ten ngarsane Allah. Pak cilik jenengan nang mlebu Islam. Supaya sesuk ten akhirat kula isoh nyuwunke pangapura kagem panjenengan. Nabi Muhammad. Dakwai pak ne cilik. Pak ne cilik kondo. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah. Aku wis mangerteni agamane Muhammad iku agama sing paling becik. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubina. Nek ora krana pekewuh, ora krana aku wedi dipoyoki, aku mesti bakal nampa agamane Muhammad kanthi lila lan legawa. Ning krana aku ki wedi dipoyoki, aku ki pekewuh karo masyarakatku, mula aku ora gelem nampa syariate Nabi Muhammad. Dados kewajibane awake dhewe mendakwahi tiyang sepuh, hasile pasrahke marang Allah ning ampun lali ndongake tiyang sepuh wonten wayah-wayah wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Saya Ummu Fatih dari Tuban, bagaimana hukum makan pemberian dari seseorang yang diberi nafkah laki-laki tapi belum sah sebagai suami istri? Istri kedua tapi belum sah. Istri kedua tapi belum sah, belum akad nikah niku jenenge dudu istri, Pak. Niku dudu istri kedua. Kok istri kedua tapi belum akad nikah niku njur bojo cap apa niku gitu. Dadi selama sak dangune pun dereng wonten akad nikah niku dereng dadi bojone. Nggih. Lah nek diparingi nafkah pripun? Ya pripun niku nggih statuse. Nek gur diwenehi pinangka hadiah nggih sah-sah mawon. Ning hadiah kok bendina iki lho. Terus sing diwenehi hadiah kok wong wedok, kok ora wenehi hadiah mbokne dhewe wae ngoten lho. Masalah niku. Nggih luwih becik dipun tampik lan enggal-enggal nikah mawon. Nggih ampun ditutuk-tutukne niku kabudayan rusak ngoten lho. Niku jenenge kumpul kebu. Nggih kumpul kebu mboten pareng. Nggih kedah nikah langkung rumiyin. Wallahu ta'ala alam. Kula wonten Solo sampun lansia, nanggung utang kathah. Kula njih tiyang mboten gadah, lajeng niki terhambat corona. Kula kedah doa pripun supados emak kula pundi wau. Supados emak kula wonten sing manggil lan tebih saking corona. Emak kula biasanipun mijet Bu Haji lan ugi anak-anak. Nggih dipun pendongaaken kagem ibu-ibu, mugi-mugi ibu tansah pinaringan seger waras, brigas trengginas, kanugrahane Allah ingkang paling agung niku mboten ming rupa sekul, mboten ming rupa duit, ning kanugrahan Allah sing paling gedhe niku antawisipun kanugrahan rupa kesarasan. Kesehatan pun niku kanugrahane Allah sing paling ageng, paling gedhe. Nggih, lan kula ajak-ajak nggih dumateng sedanten kaum muslimin, utaminipun lembaga-lembaga sosial wonten Solo niki wonten piantun sepuh tukang pijet, sadangunipun penyebaran wabah corona mboten saged nyambut damel ten pundi-pundi, monggo sami dipun biyantu, sami dipun kintuni uwas lawuh sak cekapipun. Nggih wong-wong sugih sing ngenten kutha Solo sami dipun bantu ibu menika. Nggih. Lan pinangka anak menika anggadai kewajiban ndongaaken tiang sepuh lan maringi nafkah sak mampunipun. Nggih mugi-mugi kita ugi nderek ndedonga saking mriki Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal njabut pagebluk mayangkara iki saking lumahipun jagat, satemah kaum muslimin saged nyambut damel melih kados dene padatan, saged ngibadah melih salat jamaah wonten masjid, kados dene padatan lan tiang-tiang ingkang sampun kebacut sedo dipun apura sedanten dosa lan kesalahanipun. Wallahu taala alam. Saya dari hamba Allah, saya dulu hamil duluan, kemudian saya ingin bertaubat. Apakah Allah masih mau menerima taubat saya? Waktu yang pas buat bertaubat itu jam berapa? Tobat niku sauger sampun rampung nindakake maksiat enggal-enggal tobat. Nggih, mboten berduli wayah bengi, mboten berduli wayah esok sore. Sakniki pun sadar nek awake dhewe tu mindak kleru enggal-enggal mertobat. Sepindah. Loro janji mboten ngambali dosa lan kesalahan kala wau. Nomor 3 nebi sedanten perkara-perkara sing iso ngeret awake dhewe marang tumindak zina. Nggih. Nek ben nate tumindak zina kula tobat ya Allah niku pun ampun cerak-cerak perkara-perkara sing iso ngeret awake dhewe tumindak zina. Napa niku? Chattingan kalih wong lanang kalih wong wadon sing dudu mahram, salaman kalih sing dudu mahram, nggih. Ikhtilat campur baur lanang wadon sing dudu mahram niku dipun tebi. Lajeng ngagem busana muslimah nek piantun setri, nek piantun kakung nggih menutup aurat, ngagem celana panjang ora katokan cekak ning dindi. Nggih sebab awake dhewe pun balek pun dewasa. Lajeng sing mboten kalah penting enggal-enggal ngaji. Sebab menungso nek tobat niku nek mboten linambaran ilmu niku okeh salahe tinimbang benere. Para ulama dawuh masalul jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin bika idhil jahulil hairi, dheweke lila lan legawa ndadekke wong sing bodho dadi penuntun uripe, kabahi mati amya iko dazima maha, iku kaya dene jaran sing buta nggih, ka dazima maha akma sing ditunggangi dening wong sing buta. Ala iwajit tariqil jairi, jaran wuto ditumpai wong wuto melaku ana sak ndhuwure jurang sing belok-belok sing bebayani lan gegirisi. Dados enggal-enggal ngaji, nek piantun setri carilah komunitas pengajian khusus muslimah, nek niki piantun kakung nggih enggal-enggal gabung wonten pengajian. Pengajian ning pripun corona mboten saged ngaji nggih nyimak pengajian-pengajian online ingkang kathah dipun siaraken dening radio-radio sunnah, televisi-televisi sunnah. Mugi-mugi beta manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamak sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munomuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita. Kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.